Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Kita dapat berjumpa kembali pemirsa dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Kemarin di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa ada 6 syarat untuk mencapai sukses. Yang pertama, konsisten, tidak ragu. Yang kedua, mengingat Allah. Ketiga, patuh pada pimpinan. Keempat, menjaga persatuan. Kelima, tidak angkuh. Keenam, tidak pamrih dan mencari muka. Apa ayat berikutnya tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat 50 hingga 59. Sebelumnya kita akan menyapa empunya dulu yang punya rumah ini. Assalamualaikum Pak. Sehat ya Pak. Terima kasih membawa ibu-ibu. Iya Pak, ini pada pagi hari ini saya bawa ibu-ibu cantik yang berprofesi sebagai psikolog Pak. Subhanallah, nanti bisa langsung bertanya sama Pak Quraish ya Bu. Saya yang mau bertanya. Oh, gantian. Baiklah Pak, kita akan melanjutkan ayat kita Pak, 50 hingga 59. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita masuk ke ayat ini, surah yang kita bahas ini, Suratil Anfal, antara lain berbicara tentang perang pertama dalam Islam, perang pertempuran Badar. Dalam pertempuran ini, banyak hal-hal yang bersifat suprarasional yang terjadi. Mimpi, psikolog pasti ada bahasan tentang mimpi, ya. Hujan turun bukan pada masanya, dan turunnya itu di lokasi yang merugikan orang musyrik karena perjalanannya menjadi becek, dan menguntungkan umat Islam karena di sana pasir sehingga pasirnya menjadi memadat, mempercepat perjalanan. Bandar masih banyak yang kita sudah terangkan dulu. Salah satu di antaranya lagi bahwa Allah menjelaskan bahwa dalam perang itu malaikat turun. Kita ulama berbeda pendapat tentang makna malaikat turun membantu kaum muslimin. Yang rasional berkata turunnya malaikat itu dalam arti malaikat membisikkan semangat untuk ini. Memang dalam ajaran Islam itu ada yang dinamai lammah malakiyah dan lammah syaitaniyah. Ada bisikan malaikat pada setiap orang. Ada juga bisikan setan. Turunnya malaikat ini diartikan sebagai bisikan malaikat yang mendorong seseorang untuk bersemangat. Tapi ada lagi yang memahaminya, memang malaikat itu turun dan berperang. Kita sudah bahas hal-hal ini. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutan ayat ini. Ayat ini menyatakan demikian. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzuqu adzabal hariq. Seandainya kamu bisa lihat, tapi kamu tidak bisa lihat. Seandainya kamu bisa lihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Seandainya kamu bisa melihat, kamu akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika itu, malaikat-malaikat itu menampar wajah orang-orang kafir ini, menendang belakang mereka, dan berkata, rasakanlah, cicipilah siksa yang pedih. Dia katakan cicipi, jadi baru sedikit itu ya. Oke, nah. Kita lihat yang pertama dulu. Ayat ini berkata lautara iz yatawaffa, yatawaffa. Itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia, wafat. Salah satu kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk kematian itu wafat. Ada maut, masuk dalam bahasa Indonesia, ajal. Ya tahu? Ada lagi yakin. Mati itu juga dinamai yakin. Yakin. Karena tidak ada sesuatu yang orang sepakat bahwa itu pasti terjadi kecuali kematian. Kalau saya bertanya Tuhan wujud, orang masih bisa beda pendapat. Manusia mati, semua akan berkata yakin itu pasti ada. Ada beberapa istilah. Wafat itu artinya sempurna. Sempurna itu dalam arti keberadaannya di dunia sudah sempurna. Sudah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Maka dinamailah kematian itu dengan wafat. Nah, seandainya engkau melihat, tapi engkau tidak dapat melihat, bagaimana malaikat, bagaimana orang-orang kafir itu ketika diwafatkan, dimatikan, dicabut rohnya oleh malaikat-malaikat. Jadi pencabut ruh bukan cuma satu. Malaikat itu bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Sama halnya kita di Indonesia ulama. Ulama itu satu atau banyak? Banyak. Ulama itu banyak, bukan tunggal. Jadi malaikat, memang pimpinannya ada satu. Pimpinan malaikat untuk pencabut ruh itu Israel. Oke, kita lanjutkan. Ketika kematian, ada orang-orang yang kita lihat tenang kematiannya, berangkat dengan tenang. Ada juga yang lama, sakaratnya lama. Nah, yang kita tidak bisa lihat apa yang terjadi waktu kematian. Kita tidak bisa lihat. Mungkin gejala-gejalanya kita bisa lihat. Mungkin ada orang yang baik atau apapun, sebelum kematian dia akan bercerita, oh itu ayah saya datang. Tapi kita tidak bisa lihat kan? Iya. Nah, orang kafir bagaimana kalau mau mati? Nah, ini yang diceritakan oleh ayat ini, bagaimana keadaan mereka waktu mau mati, atau menceritakan keadaan malaikat ketika berperang dan mencabut ruh orang-orang mati. Seandainya kamu melihat, tapi kamu tidak bisa melihat, ketika itu kamu akan melihat malaikat-malaikat menampar dia, menendang dia, sambil mengejek, cicipi nih siksa. Oke. Kita mari berhenti sejenak. Kita tidak bisa lihat. Kematian kita tidak bisa tahu. Hakikatnya pun masih diperselisihkan apakah ini. Oke. Yang ingin saya katakan begini. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kematian yang tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita. Tapi kita bisa menduga-duga. Nah, mengapa orang-orang kafir ini begitu tersiksa, enggan mati? Ada seorang filosof, Avicenna, Ibnu Sina, itu dia berkata begini, jiwa itu bersih, jiwa bersih. Dia sewaktu mampir atau hinggap di badan manusia, dia melihat badan ini kotor. Tercipta dari tanah kotor. Dia enggan menampakkan dirinya. Tetapi karena dia bersih, dia suci, dia ingin menjadikan manusia ini bersih seperti dia. Dia berusaha terus agar ini, tapi si mati yang kafir ini tidak bersih-bersih. Jadi dia tidak mau meninggalkan badannya. Dia berkata pada Tuhan, wahai Tuhan, ini saya punya tugas belum membersihkan ini. Maka Tuhan berkata, tidak. Harus keluar. Sudah tiba ajalnya, sudah keluar. Maka rohnya menahan-nahan diri. Rohnya enggan keluar. Malaikat yang mencabut ruh berkata, ayo banan keluarkan dia. Ini. Itu penafsiran Ibnu Sina. Betapapun, kalau orang-orang beriman, waktu dia mau mati, diperlihatkan tempatnya. Kamu nanti akan tinggal di sini. Sehingga dia keluar dengan legowo. Radiatan wardiyah. Kalau ini keluar dengan, waduh saya punya tempat di sana. Ini. Itu penafsiran ayat ini. Baik, nanti kami lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan sebentar. Pemirsa, sungguh mengerikan apabila kita bisa melihat cara malaikat mengambil nyawa orang kafir. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kenapa ini semua disebut Fir'aun? yang diubahnya? Sisi dalam. Sisi dalamnya, bukan cuma kepercayaannya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah. Bagaimana, sudah mempersiapkan makanan sahur untuk keluarga Anda? Nah, jangan lupa sambil mempersiapkan makanan sahur, kita akan melanjutkan kembali uraian Pak Quraisy. Silakan Pak, dilanjutkan kembali uraiannya. Baik, kita lanjutkan ayat kita itu tadi. Dia katakan, zuqu adzabal hariq, cicipilah. Jadi berarti baru mukadimahnya ini sedikit. Sedikit, ya toh. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Apa yang kamu alami ini itu disebabkan karena hasil usahamu sendiri. Disebabkan karena apa yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya yang durhaka. Ada istilah dalam Al-Qur'an, istilah 'abid dan 'ibad. 'Abid itu hamba Allah yang durhaka. Kalau ibad itu hamba Allah yang taat atau yang bergelimang dalam dosa tapi mau tobat. Jadi kalau dia berkata abid itu hamba Allah yang durhaka. Kalau dia berkata ibad itu suamnya panggilan kepada orang-orang yang taat kepada Allah menjelang kematiannya. Qul ya apa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rela dan diridhai dan masuklah dalam kelompok ibadi hamba-hambaku yang taat. Nah, yang bergelimang dalam dosa dikatakan kepadanya, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam dosa dan ingin bertobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu ibad dan abid. Kita lanjutkan. Keadaan yang dialami oleh orang-orang kafir itu seperti halnya keadaan rejim Fir'aun, termasuk tentu pimpinannya Fir'aun, dan orang-orang kafir sebelum Fir'aun. Mereka itu semua mengingkari ayat-ayat Allah. Kafaru bi ayatillah, kufur itu bisa berarti mengingkari, bisa berarti menutupi. Karena itu orang yang kikir pun dinamai kafir. Karena dia menutupi nikmat Allah. Ditanya, tolong pinjemin uangnya. Dia enggak ada. Itu kafir dalam bahasa Al-Quran. Semua kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama adalah kekufuran. Memecah belah manusia, umat, itu kekufuran. Kedurhakaan itu kekufuran. Baik. Fa akhazahumullahu bidzunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi berat siksanya. Kita masuk. Mengapa ini semua disebut Firaun? Firaun itu jabatan. Jabatan tertinggi dalam negara Mesir masa lampau itu Fir'aun. Namanya Fir'aun. Sama dengan kita presiden. Raja Fir'aun. Jadi Fir'aun banyak. Oke. Fir'aunnya Nabi Musa itu ada ayahnya dan ada anaknya. Yang tenggelam di Laut Merah itu Fir'aun yang sang anak yang sudah berkuasa setelah wafatnya meninggal. Wah, ayahnya yang meninggal itulah yang menemukan Musa di waktu kecil. Oh iya. Ya, di Sungai Nil. Oke. Baik, kita lihat. Mengapa ini mereka disiksa? Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim innallaha sami'un 'alim. Hal itu disebabkan karena Allah tidak merubah keadaan atau nikmat dari satu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum kecuali setelah mereka mengubah apa yang ada dalam jiwa mereka. Kita ini ayat populer, ada ayat lain lagi yang mirip dengan ini. Jadi begini, perubahan dalam masyarakat itu baru terjadi kalau ada perubahan mental, kalau ada perubahan, jadi bagaimana ya? Ayat ini mengisyaratkan ada dua pelaku perubahan. Innallaha la yughayyiru. Allah tidak mengubah. Jadi Allah yang melakukan perubahan. Yang kedua, pelaku perubahan adalah manusia. Innallaha, sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah. Apa yang diubahnya? Sisi dalam. Sisi dalamnya, bukan cuma kepercayaannya, sisi dalamnya. Para psikolog paling tahu apa itu sisi dalam, ya kan? Bisa jadi kemauan, dia punya pengetahuan, dia punya semangat, dan lain-lain. Kalau itu berubah, nilai-nilai yang dianutnya, kepercayaan, kalau itu berubah, berubah keadaan masyarakat. Kita di masa reformasi, ada orang berkata nggak ada perubahan. Berubah, ordernya berubah, tetapi mentalnya enggak berubah. Tidak akan terjadi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya pun begitu, tidak akan terjadi kegagalan dalam pembangunan kecuali kalau ada perubahan. Ini yang jadi, ini ayat, ini salah satu hukum kemasyarakatan yang ditetapkan Tuhan. Jadi sebagaimana ada hukum-hukum alam, Al-Quran juga berbicara bahwa ada hukum-hukum kemasyarakatan. Dan bahwa yang terpenting bagi lahirnya perubahan adalah sisi dalam manusia. Bisa saja pimpinan berubah, bisa saja masyarakatnya ini berubah. Tapi kalau dia punya sisi dalamnya tidak berubah, tidak akan terjadi perubahan. Dan menarik, menarik bahwa perubahan yang dimaksud dari manusia itu tidak bisa hanya satu orang atau dua orang. Kalau satu orang atau dua orang belum bisa berubah. Harus mayoritasnya. Karena itu di sini dikatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, apa yang terdapat dalam pada sisi dalam mereka. Mereka. Kalau satu orang, bisa saja ada ide yang bagus disampaikan oleh satu orang, tetapi belum bisa terjadi perubahan itu. Dia harus menularkan ide ini kepada masyarakat umum, sehingga mewabah ketika itu terjadi perubahan. Ini para pakar, sosiolog itu menyatakan bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab pertama yang menjelaskan adanya hukum-hukum kemasyarakatan. Kalau yang lainnya dikiranya Tuhan punya mau semuanya. Enggak. Ini Tuhan tidak mengubah sisi lahiriah. Tidak akan terjadi kesehatan masyarakat secara umum kecuali kalau masyarakatnya terlebih dahulu mau sehat. Saya kira seperti halnya kembali dia kata kada bi ali fir'auna walladziina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim wa ahlaknahum bidzunubihim, seperti halnya keadaan Fir'aun, rejimnya dan rejim-rejim sebelumnya, mereka itu mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, maka kami binasakan mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Menarik, Bu. Di dalam Al-Qur'an banyak umat yang dibinasakan. Kebinasaannya itu bukan apa-apa kecuali karena mentalnya rusak. Kita baca ayat Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ada kaum 'Ad. Itu hebat sekali dalam membangun gedung-gedung. Ada kaum Samud. Sangat mahir dalam bidang seni. Pahat ini hidup sampai mukjizat nabinya itu mereka tantang, kamu bisa buat ini? Dia bilang, saya atas izin Allah batu saya buat atas izin Allah menjadi unta yang hidup. Biasa kita melihat gambar hidup ya, sebenarnya tapi tidak bisa hidup beneran itu karena sangat tinggi peradabannya dalam bidang seni. Fir'aun sangat tinggi peradabannya dalam bidang teknologi. Piramidnya sampai sekarang belum. Nah, semua Tuhan hancurkan. Kenapa? Karena mereka melampaui batas. Mentalnya buruk. Ada penindasan. itu yang dimaksud. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, kami akan mendengarkan kembali uraian dari Pak Quraish Shihab. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dalam sekali ya. Bahwa sifat kikir itu pada akhirnya mengantar kepada kedurhakaan. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau di segmen sebelumnya, Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Betul tidak begitu, Pak? Mengubah apa yang ada, apa yang ada dalam dirinya. Baik, kita lanjutkan. Apa kita beri kesempatan dulu Ibu untuk bertanya? Silakan, Ibu. Silakan. Terima kasih Ustadz Pak Quraish. Tadi kan dikatakan bahwa perubahan itu bisa terjadi apabila tidak hanya satu orang manusia. Betul. Tetapi dengan sekelompok atau banyak manusia ya. Dan perubahan itu kan apakah harus mulai dari sejak anak-anak masih kecil ataukah sebaiknya kan harusnya orang-orang yang sudah dewasa yang menjadi panutan, karena perubahan merupakan perubahan yang besar, merupakan merubah suatu budaya ibaratnya. Budaya sehingga dapat merubah perilaku manusia yang ada di dalam kaumnya itu. Di sini di Indonesia misalkan ya. Jadi bagaimana menurut Bapak Ustadz, di mana di sini banyak sekali orang-orang panutan tokoh yang mempunyai suatu hal-hal yang berbeda ya, yang memungkinkan orang mengikuti yang mana gitu loh, menjadi tokohnya ya. Menurut Bapak bagaimana bisa merubah ini kalau dengan banyak tokoh yang menjadi panutan? Betul Bu, jadi memang kalau buat anak-anak itu membiasakan dia, pembiasaan anak-anak dan keteladanan orang lain yang baik. Sebenarnya keteladanan itu punya pengaruh yang sangat besar. Satu contoh, orang yang dikagumi atau yang berada dalam satu posisi yang dilihat banyak orang itu sering diteladani. Jangan jauh-jauh Bu, artis-artis ini kan banyak yang teladani mode-mode pakaian ya. Kan dia kagum. Nah, karena itu ya pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik ya, supaya bisa dicontoh yang lain. Kalau keteladanan yang diberikannya itu tidak baik, pasti menular kepada yang lain. Dan penularan itu tidak terasa. Persis seperti penyakit. Rasa sedikit kalau dibiarkan. Atau seperti kalau kita mau contoh konkret di dalam ini, seperti kaca, cermin. Sehari kena debu, dibiarkan, besok dibiarkan, akhirnya karatan. Itu yang terjadi dalam masyarakat umat manusia. Pertamanya sedikit. Itu sebabnya kita dalam salah satu ayat pernah menjelaskan di sini bahwa sifat kikir itu pada akhirnya mengantar kepada kedurhakaan. Itu juga sebabnya orang disuruh belajar untuk berkata jujur. Ya. Karena sekali dia berkata jujur, besok dia berkata jujur, akhirnya terbiasa dengan itu. Begitu juga ya, sebaliknya. Jadi benar sekali Ibu, ini kita harapkan deh mereka yang berada pada posisi yang dilihat banyak orang supaya memberikan keteladanan. Insyaallah. Nah, baru bisa membudaya ya, menular ini ya kepada yang lain. Soalnya masyarakat kita selalu melihatnya ke atas ya. Iya, kita sifat masyarakat kita seperti itu, melihat ke atas. Baik, kita lanjutkan ayat kita, Pak. Kita lanjutkan ayat kita, bagus. Ayat kita kemudian menyatakan inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang melata yang seburuk-buruknya di sisi Allah adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang durhaka dan tidak beriman. Saya mau garis bawahi sini. Kita itu kan binatang Bu ya. Manusia binatang. Binatang cerdas yang menyusui. Ya, jadi sosial dan berakal. Banyak definisinya yang berakal, binatang yang tertawa. yang bisa melakukan humor. Yang bisa melakukan humor banyak sekali. Pokoknya binatang kita. Ya. Binatang yang paling buruk apa? Bukan anjing, bukan semut, tetapi orang-orang yang diberi potensi positif oleh Tuhan, tetapi dia menutupinya. Kita diberi potensi untuk beriman, ditutupi. Salah satu contoh dari orang-orang yang paling buruk ini, alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marra wa hum la yattaqun, adalah salah satu contohnya adalah orang-orang yang telah engkau wahai Nabi Muhammad atau siapapun telah mengikat perjanjian dengan mereka, lalu mereka mengingkari perjanjian itu. Kalau orang-orang yang mengingkari perjanjian dalam konteks kehidupan bernegara, mengingkari perjanjian perdamaiannya sehingga mengancam negara, mengancam terjadinya peperangan, maka ketika itu imma taskhafannahum fil harb, kalau kamu menemukan mereka itu dalam peperangan, di garis bawahi, menemukan mereka dalam perang, bukan menemukan mereka di jalan, menemukan mereka dalam perang, fasyarrid bihim min khalf, putus jaringannya, kalahkan dia, cerai-beraikan dia. Tadi yang menyatu nih, cerai-beraikan dia. Fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yazzakkarun, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi kalau bertemu dalam perang pun jangan bunuh dia. Jangan dibunuh. Ini kan tapi perintahnya cerai-beraikan dia, putus jaringannya, lemahkan dia. Supaya enggak kuat dia. Supaya enggak ya. Kuat. Enggak bersatu. Supaya apa? Biar mereka sadar. Kalau dibunuh enggak ada lagi kesadaran, ya kan? La'allahum yazzakkarun. Baru dia katakan, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa'ambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul kha'ini. Nah, kalau kamu punya ikatan perjanjian dengan satu kaum dan kamu khawatir melihat tanda-tanda yang nyata bahwa mereka akan mengingkari perjanjiannya, fa'ambiz ilaihim ala sawa, lepaskan perjanjian itu, batalkan perjanjian itu secara sepihak dan sampaikan secara jelas kepada mereka. Alasannya kenapa? Jadi jangan sudah putus tapi tidak merampaikan sama dia. Diambangkan saja. Ya, diambangkan. Atau dikhianati. Karena selama ada perjanjian perdamaian, kita harus berpegang pada perjanjian itu. Kalau dia ada tanda-tanda akan mengingkari, sampaikan. Anda kelihatannya mau mengingkari. Jadi putus pihak. Kalian bebas melakukan apa saja terhadap kami, kami pun bebas melakukan. Ini, ayat ini mendahului, jauh mendahului ketentuan-ketentuan internasional menyangkut perjanjian. Iya, dalam perang. Dalam ini perang. Ini zaman dulu sekali udah ada ya. Fa'amwita alaihim ala sawa, inna allaha la yuhibbul kha'inin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Walaupun itu nabi, seandainya dia berkhianat. Nah, itu sebabnya katanya ada tiga hal yang disepakati oleh semua manusia. Dalam salah satu episode saya pernah jelaskan ini. Yang pertama, menghormati orang tua. Walaupun Anda berbeda agama, walaupun dia jelek, walaupun dia bejat. Yang kedua, tetap ya Pak ya? Tetap harus hormat pada orang tua. Yang kedua, memenuhi janji. Antara perampok pun mereka harus memenuhi janji. Terhadap binatang pun kita harus memenuhi janji. Panggil ayam, panggil kucing mau beri makanan. Dia sampai pada Anda, Anda tidak kasih dia makanan. Anda berdosa. Memenuhi janji. Yang ketiga, menunaikan amanat. Ada orang memberi. Itu semua disepakati. Jadi Allah tidak senang kepada orang-orang yang berkhianat. Baik, nanti kami lanjutkan kembali. Mari. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Silakan Mbak, Ibu. Tapi untuk alasan saja, sebenarnya dia tidak punya niat untuk pergi. Nah, itu yang berdosa. Hukumnya apa, Pak? Itu yang berdosa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Kura sudah menjelaskan bahwa binatang yang paling buruk adalah orang yang menutupi kebenaran. Orang yang tidak percaya pada Tuhan. Salah satu contohnya adalah orang yang mengikat perjanjian dan mereka mengingkarinya. Nah, ini banyak pertanyaan, Pak. Saya berikan kesempatan pada Ibu untuk bertanya dulu. Silakan. Sebelum bertanya, diminum dulu. Oh iya, silakan Ibu. Sebelum imsak, silakan. Ibu, siapa dulu yang ingin bertanya? Monggo, silakan Bu. Saya. Apa dong yang bertanya? Pak Ustadz, berat sekali kehidupan bermasyarakat kita. Seandainya sebetulnya kita sudah membuat janji, hanya hal sepele misalnya janji yang biasa saja, itu kemudian kita mengingkari, akan ada juga hukum-hukumnya. Ya. Itu tidak hitam putih, Bu. Ya. Tuhan menilai sesuai dengan sikap batin kita, sesuai dengan kondisi yang di ini. Karena biasa juga kita mengikat perjanjian, lantas ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itu tidak berdosa kalau kita di luar kemampuan untuk ini. Sama halnya dengan hal-hal yang kecil pun, janji ketemu dengan ibu jam 10, jalan macet, ada demo. Ibu tidak dinilai mengingkari perjanjian. Tidak. Karena ada alasan di luar kemampuan kita untuk melakukannya. Yang dinilai mengingkari itu yang melecehkan sehingga tidak menghiraukannya sehingga tidak pergi, atau yang memang sengaja untuk tidak mau pergi, atau yang sengaja tidak memenuhi perjanjian. Saya kira itu yang berdosa. Tapi kalau ini tidak. Karena itu kita diharuskan bicara insya Allah ya Pak. Karena ya. Itu insya Allah. Tapi perlu, insya Pak, Allah. Kadang-kadang di masyarakat kita ini insya Allahnya itu bukan sekedar untuk benar-benar tergantung semua itu Allah yang mengatur, tapi untuk alasan saja sebenarnya dia tidak punya niat untuk pergi. Nah itu yang berdosa. Apa, Pak? Itu yang berdosa. Kita berkata insya Allah itu sebenarnya maksudnya untuk menggambarkan bahwa saya sudah bertekad untuk melakukan itu, tapi saya juga sadar bahwa kemauan saya belum tentu diperkenankan oleh Tuhan. Baik, silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Jadi Pak, Pak Kurais, kita kembali kalau ke masyarakat tadi bahwa kalau kita ingin merubah, tentunya dari diri kita sendiri juga dari ya Pak ya. Sendiri. Karena kalau sudah diberikan teladan, petunjuk atau apa, tapi kalau kitanya nggak mau, tetap nggak bisa kan ya Pak? Tidak. Iman pun begitu. Tuhan itu memberikan kita keimanan kalau kita mau. Yang penting melangkah dulu. Jangan menunggu, jangan berkata saya tunggu dari itu. Melangkah itu di dalam hadis dikatakan orang yang ingin bertobat kepada Tuhan, kalau dia datang kepada Allah dengan merangkak, Tuhan datang kepadanya dengan berjalan kaki. Kalau dia datang dengan berjalan kaki, perjalanan biasa, Tuhan datang dengan berlari untuk menyambutnya. Saya kira begitu. Jadi ada dari kita sedikit dulu, Tuhan akan memberikan yang banyak. Jadi di sini kalau mau dulu, mau enggak? Buktinya saya sering beri contoh itu, buktinya kalau mau ke airport kok bisa bangun jam 4 subuh? Salat susah. Hah? Kalau salat subuh kok selalu lambat bangunnya? Mau, kemauan, hati ini ya, paling menentukan. Iya, ya. Baik. Silakan Ibu dilanjutkan pertanyaan. Terima kasih Pak Kurais. Saya punya pertanyaan yang mungkin agak beda dikit ya. Silakan Bu. Ini mengenai politik Pak. Wah, saya mengenai politik. Ya, ini mengenai perjanjian dan ingkar janji. Dalam politik, tampaknya banyak mengingkari janjinya dan komitmennya. Padahal itu kan di dalam hubungan antara manusia itu kan satu hal yang tidak boleh, tidak baik ya. Nah, tapi dalam politik itu seperti itu disyahkan atau itu adalah sesuai yang disengaja. Bilang ya, tapi di belakang bilang tidak. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan partai-partai yang bernada Muslim, Islam, itu bermain dalam politik. Bagaimana dengan ingkar-ingkar janji itu dalam politik? Iya. begini. Hemat saya, politik itu semua orang ingin menang. Semua ingin menang. Dalam apapun kita ingin menang. Olahraga kita ingin menang. Tapi ada peraturannya. Politik itu seperti main catur. Ada ketentuannya. Saya menggerakkan ini apa nih? Ini gajah, geraknya harus begini. Ini poin, geraknya cuma satu langkah. Saya bergerak begini, sebenarnya maksud saya di sana. Itu politik, boleh. Asal gerakan ini sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam rangka mengalahkan. Itu boleh, Islam pun mengakui hal itu. Itu sebabnya Nabi berkata, Al-Harbu Khid'ah. Perang itu, perjuangan itu tipu daya. Tetapi tipu dayanya itu harus yang sesuai dengan aturan main. Jangan wasitnya yang ikut main. Wasit ya wasit, pemain ya pemain. Jangan penyerangnya kalau sepak bola yang jadi kiper. Ada peraturannya. Itu, tapi semuanya mau menang. Silahkan menang asal sesuai dengan peraturan. Tapi kalau sudah mengingkari janji, sudah salah. Sudah bukan itu yang diajarkan dalam agama. Tapi boleh melakukan siasat dan sebagainya. Siasat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Siasatnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Silakan Ibu. Ya. Allah adalah wajib memenuhi janji dan perjanjian dengan segala syarat yang disepakati, walau terhadap non-muslim. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya, silakan Pak, kita akan sampai pada kesimpulannya. Ya, sebelum sampai kesimpulan, saya ada hal dalam ayat ini yang saya ingin garis bawahi. Silakan, yaitu di sini setelah menjelaskan itu semuanya, ada dikatakan bahwa wala tahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Jangan pernah menduga bahwa orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang kafir itu akan menang dalam perlombaan. Jangan pernah menduga bahwa mereka akan mengalahkan Tuhan, mengalahkan kebenaran. Boleh jadi kebenaran tidak muncul, masih terpendam. Yang muncul ke permukaan adalah pelaku-pelaku kejahatan atau kejahatan. Tapi dalam perlombaan, yang terakhir menang itu adalah kebenaran. Allah berfirman, Allah menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Allah menangguhkan, dia biarin deh dulu. Dia kasih force, jalan deh kamu. Tapi dia tidak mengabaikan. Tuhan tidak tidur. Ya kan itu orang bilang. Saya kira itu. Kita ambil kesimpulannya, kita ambil kesimpulan. Saya ingin baca dari Al-Lubab kesimpulan dari apa yang kita jelaskan ini. Ayat berapa tadi? 50. Yang pertama, saat kematian ada hal-hal yang dialami tetapi tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata. Baik karena keindahan dan kenikmatannya bagi yang taat maupun kepedihan dan siksaannya bagi yang durhaka. Yang kedua, yang durhaka enggan mati karena melihat dan menyadari apa yang sedang dan akan dialaminya. Dan ketika itulah malaikat memukulnya atau menamparnya. Sebaliknya, yang bertakwa keluar rohnya dengan tenang dan damai dalam keadaan ridha dan ridhai Allah. Yang ketiga, malaikat pencabut roh ada banyak. Sebagaimana difahami dari kata malaikat tadi, memang pemimpin para malaikat pencabut nyawa itu hanya satu yang populer namanya dengan Israel. Populer. Keempat, perubahan dari positif ke negatif atau sebaliknya bermula dari perubahan sikap batin. Yang antara lain adalah perubahan tekad, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Karena sikap batin itulah yang melahirkan dorongan untuk berbuat. Setelah wujud sikap batin itu, Allah melalui sistem yang ditetapkannya mengubah kenyataan sehingga menjadi sesuai dengan harapan yang... Kelima, Allah adalah wajib memenuhi janji dan perjanjian dengan segala syarat yang disepakati, walau terhadap non-muslim. Islam tidak membenarkan pengkhianatan dalam bentuk apapun. 6. Jika satu pihak melanggar atau dikhawatirkan melanggar perjanjian, sedang ketika itu perang terhadap mereka belum berkecamuk, maka menjadi kewajiban pimpinan kaum muslimin untuk menyatakan secara gamblang dan sepihak bahwa perjanjian telah dibatalkan. Saya kira itu kesimpulannya bisa kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini. Besok boleh kita mampir lagi Pak di sini? Insya Allah ya. Mari. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang sudah diuraikan oleh Pak Qurais bisa memperkaya hati kita, mempertebal keimanan kita, agar kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.